Aku mencoba selalu untuk mengalah demi keutuhan kita berdua, walau kadang sakit. Lihatlah tanda merah di pipi bekas gambar tangan. Sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahku. Samakah aku bagai burung di sana yang dijual orang? Sakiti aku. Kalaulah memang kita berpisah, itu bukan suratan. Mungkin ini lebih baik agar kau puas membagi cinta. Genggam emas kau pinang aku, dulu bersumpah janji di depan saksi. Di depan saya.